Permainan memasuki babak kedua setelah tadi di 45 menit pertama kedudukan masih 1-1. Ya, kita saksikan di tengah guyuran hujan, para pemain dari Timnas Indonesia maupun Timnas Korea sedang bersiap-siap memasuki lapangan. Ya, tampak ada sang kapten Evan Dimas, ada Ilhamuddin Armain, ada Maldini, ada Sitanggang yang akan bersiap-siap memberikan kejutan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan sepak bola pada malam hari ini. Maldini menggiring bola, dibayang-bayangi dua pemain Korea. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Lepas, saudara-saudara. Umpan silang kepada Evan Dimas dari sisi kanan. Tetap tenang. Jebret. Gol. Go!